I said AWAN. Kota Soto. Dewek melu melu, melu ke barus turu. Turu iki spesial, ipi peto awakmu. Palak nerus nom lungker, palak nerus nom lungker. Wong wong iso niru, yen ra podo awakmu. Bawaanmu spesial, garai aku candu. Awakku Makilan, ayo netenan. Zumba, zumba, ida, zumba, ida, zumba, zumba, ida, zumba, ida, zumba, zumba, ida, zumba, ida. Rapakat, rapakat, jempol, jempol. Mepet, jerembet, mepet, jerembet, mepet, jerembet, mepet, jerembet, mepet, jerembet, jerembet, jerembet, jerembet. Masya Allah. Kape simbol aku ni garai uang iri, kape uang mangkal benti no rasani, pakai uang musuhi, apa mana benci? Peduli tetap semangat ngapi iyo persen kudu di rumah sinau berkoro donyo akhirat manfaat kanggo masyarakat anjena yumu tenanan wong wong iso niru yen ra podo awakmu bawaanmu spesial garai aku candu yen awakku pendelo pengen pendino melo yen awakku pendelo pengen pendino melo. Zumba, zumba, ida, zumba, ida, zumba, zumba, ida, zumba, ida, zumba, zumba, ida, zumba, ida, zumba, zumba, iyo, zumba, zumba, ida, zumba, ida, zumba, zumba, ida, zumba, ida, zumba, zumba, ida, zumba, ida, makilan, makilan, ayo netenan. Stay.